وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة، أرشدكم الله بعبد الله جل وعلا. Kita masuk di hadis ke-12, masih berkenaan dengan sifatur rahmah. Wali muslimin maknahu min hadis Salman, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya sama dengan hadis ke-11 kemarin, bahwa Allah membagi rahmat itu 100 bagian. Nah, kemudian dikatakan dalam riwayat Muslim ini, kullu rahmatin tibaqa ma bainas samai wal ardh. Setiap rahmat itu memenuhi antara langit dan bumi. 100 bagian, masing-masing bagian itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Juga disebutkan dalam hadis Muslim ini, faida kana yaumul qiyamati kammalaha bihadhihi rahmah. Pada hari kiamat nanti akan disempurnakan 99 rahmat yang disimpan tadi dengan rahmat yang diturunkan ke bumi. Nah, ya, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masing-masing bagian dari rahmat yang 100 itu memenuhi langit dan bumi. Nah, sedangkan nanti pada yaumul kiamat digaburkan, lengkap sudah 100 bagian rahmat itu, yaitu dengan digabungkan satu bagian rahmat yang diturunkan ke bumi kepada yang 99 itu, sehingga lengkap sudah di akhirat itu genap 100 bagian. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kemudian faedah lain, kalau kita sudah memahami sedemikian luas rahmat Allah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, jangan putus asa. Allah ya arham, Allah lebih sayang, lebih rahmah kepada kita dibanding diri kita dan diri kita sendiri. Nah, Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri kalian, diri-diri mereka, yaitu hamba-hambaku yang berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Asal kita mau bertaubat, semua dosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi putus asa merupakan salah satu pintu yang dipakai oleh syaitan untuk menghancurkan Bani Adam. Ya kan? Jadi ketika orang belum berbuat dosa, wah, diprovokasi, enggak apa-apa, Allah Ghafur Rahim. Dibuka pintu keamanan. Pintu merasa aman dari azab Allah Ta'ala. sebelum kita berbuat dosa, tidak apa-apa, dosa kecil aja tidak apa-apa. Sebagaimana juga provokasi yang dilakukan kepada saudara-saudara Yusuf alaihissalam, wes bunuh aja Yusuf. Setelah itu kalian bertobat menjadi orang yang soleh, selesai. Usulannya setan ketika saudara-saudara Yusuf itu rapat untuk menghabisi Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Satu kalian tobat jadi orang soleh, insyaallah. Itu sebelum orang berbuat dosa. Tetapi ketika orang sudah melakukan dosa, ditutup pintu itu, digambarkan keputusasaan, dibuat orang untuk putus asa dari rahmat Allah Taala. Waktu dosa kamu terlalu banyak, dosa kamu terlalu besar, Allah tidak akan memaafkan kamu. Orang kalau sudah putus asa, ya udah, dia akan terus dalam perbuatan dosanya. Ngapain saya tobat juga sudah nggak diterima, kan gitu? Ya, maka nggak boleh. Jadi kita tidak boleh putus asa, juga tidak boleh membuat orang lain putus asa. Ya, berapa banyak kita ini tanpa kita sadari ya, itu membuat orang lain putus asa. Ya, nengok temennya yang sakit, tanya sakitnya apa, oh sakitnya begini, itu sudah berat itu. Dia kan terus putus asa, tidak semangat untuk sembuh kan. Nah, kalian sudah kan kisah pembunuh 99 jiwa itu. Ketika datang, saya sudah membunuh 99 jiwa. Bagaimana? Bisakah saya bertobat? Enggak. Ahli ibadah yang jahil mengatakan, oh enggak bisa. Dosamu sudah terlalu besar banyak. Akhirnya apa? Ya karena putus asa kan, ya dibunuh aja sekalian. Membunuh 99 dengan 100, ya podo wae. Nah, bunuh aja sekalian. Jadi sikap putus asa itu akan menjadikan orang terus dalam perbuatan dosa. Maka tidak boleh putus asa, juga tidak boleh membuat orang lain putus asa. Nah, juga Allah katakan, "Ala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalul." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Itu orang-orang yang tidak mengenal tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dikatakan wala ta'asu min rahillah, inna la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dengan harapan-harapan kepada Allah. Sebab sesungguhnya tidaklah berputus asa dengan harapannya kepada Allah kecuali orang-orang kafir. Maka di dalam kitab Tauhid, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab khusus tentang ini, perkara ini, bahwa sikap merasa aman dari ancaman azab Allah dan putus asa dengan rahmat Allah, keduanya termasuk perkara yang bisa membatalkan tauhid seorang hamba. Nah. Maka sekali lagi, tidak boleh seseorang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, hendaknya terus memiliki harapan yang besar untuk kembali kepada Allah Ta'ala, ya, untuk bertaubat kepada Allah, terus berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun sudah terlalu banyak, terlalu besar dosa yang dikerjakan. Kita masih lihat ya, dosa terbesar adalah kesyirikan. Atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tetapi seandainya kita bertobat, Allah akan maafkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah. Ya. Nah, cuman hal yang perlu diwaspadai, ya, faedah ketiga itu apa? Jangan kita tertipu dengan rahmat Allah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan Allah yang maha karim, yang maha baik? Apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga kamu kemudian berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya menyatakan di dalam ayat itu konteksnya pertanyaan lah, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu tertipu dari Allah yang maha baik? Di situ, di dalam pertanyaan tersebut terdapat jawaban juga. Itu apa? Kebaikan Allah. Karimnya Allah itu yang membuat manusia banyak tertipu. Sehingga dia ngeremehkan, tidak apa-apa, Allah Ghafur Rahim, Allah Karim, Allah Kada, Allah Kada. Akhirnya dia bermaksiat. Itu. Nyatanya ya tidak apa-apa, no, saya maksiat. Ya tidak dapat musibah. Duitnya ya tambah akeh. Bisnisnya tambah lancar. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham kalau kita itu diistidrat sama Allah. Nah, jadi faedahnya apa? Jangan tertipu dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, karena rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah ditetapkan untuk orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang bermaksiat. Ya. Maka ketika kita bermaksiat, segera berbuat baik untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan bertaubat, berinabah. Jadi sekali lagi banyak orang yang tertipu. Nah, kita harus waspada. Ya. Kemudian di beberapa ayat Allah menggabungkan antara rahmat dengan ancaman. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi 'ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Sesungguhnya Rabb kamu demi Allah betul-betul memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman yang mereka lakukan. Jadi artinya Allah betul-betul memiliki ampunan untuk orang yang melakukan dosa. Tetapi sesungguhnya Rabb kamu betul-betul sangat keras hukumannya. Jadi kita hendaknya apa? Seimbang antara berharap dengan rahmat Allah, juga adanya kekhawatiran seandainya kita tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Nah, tidaknya apa seimbang? Sebab kalau terlalu besar rasa takut, rasa khawatir, nanti putus asa. Ya, terlalu besar harapannya, nanti tadi merasa aman, tertipu kita akhirnya. Dikecualikan dalam satu keadaan, yaitu hendaknya kita membesarkan harapan kepada Allah, yaitu ketika sakaratul maut. Ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan salah seorang di antara kamu mati kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Ini aja. Karena ketika sudah sakaratul maut, kita sudah tidak bisa apa. Kita tidak bisa apa. Maka tinggal satu saja, itu harapan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ini sekali lagi hadis yang sangat luar biasa. Teh, hadis ke-13 masih membicarakan tentang rahmat Allah Taala. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza 'amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya wa amal mu'minu fa inna Allah yadakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'tibuhu rizqan fid dunya 'ala ta'atihi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya orang kafir apabila dia mengerjakan amal kebaikan, maka dia diberi makan dengan kebaikan yang dia lakukan itu di dunia. Ya. Adapun seorang mukmin apabila dia mengerjakan amal kebaikan, maka Allah simpan balasan kebaikannya itu di yaumul kiamat, di akhirat, dengan tetap Allah berikan rezeki di dunia. Ini luar biasa hadis ini. Ya. Perhatikan bagaimana luasnya rahmat Allah. Sampai musuhnya saja dikasih rahmat. Musuhnya. Orang kafir itu kan musuhnya Allah. Ya kan? Tetapi kalau orang kafir ini berbuat baik, Allah juga berikan kebaikan untuknya. Beda dengan kita. Kalau kita itu kancane dhewe kadang-kadang ya tega kok. Ya kan? Padahal kancane dhewe ya berbuat baik, seraja tega kita kadang-kadang. Tak peduli. Tapi Allah Subhanahu rahmat luar biasa. Orang kafir, kalau dia berbuat baik, Allah kasih kebaikan kepada dia. Ini juga menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Ya tak? Allah la yudhi'u, Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan yang dikerjakan oleh siapapun. Sampai orang kafir berbuat baik, ya oh baik juga pada dia. Jadi menunjukkan luas dan rahmat Allah, menunjukkan keadilan Allah Taala. Cuman di sini ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Ya. Di mana orang kafir ketika dia mengerjakan amal kebaikan di dunia, apakah dia bersedekah, memberi makan, ya, memberi bantuan, mungkin dia juga bangun masjid juga orang kafir. Jangan dipikir enggak ada orang kafir bangun masjid, jangan dipikir enggak ada. Ada mungkin dia nyembelih kurban juga. Pernah ada pertanyaan masuk ke saya, Ustaz gimana kalau ada orang kafir itu nyumbang sapi untuk kurban? Ya ditompok wae. Ya kan? Ini kan mereka berbuat baik. Maka orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah memberikan balasan kebaikan itu di dunia juga. Apakah dengan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, diberi kedudukan, dan yang lainnya. Maka jangan heran ya kalau ada orang kafir, kafir kok sujud, ya bisa aja. Ya kan? Ya, jadi untuk orang kafir disegerakan balasannya di dunia. Ya, put ima biya tukmatan di dunia, diberi makan dengan amal kebaikannya itu di dunia. Maksud diberi makan itu bukan hanya makan, tapi lebih luas daripada itu makan. Itu tadi kebaikan-kebaikan di dunia. Adapun orang mukmin, ya, seorang mukmin ketika dia mengerjakan amal kebaikan, maka Allah berikan kepadanya dua kebaikan. Kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Nah, jadi untuk orang mukmin itu hebat ya. Dia di akhirat dapat dan lebih baik balasannya, lebih abadi. Di dunia juga dapat. Jadi jangan khawatir. Ya. Allah Subhanahu di surat An-Nahl. Ada bawa surat An-Nahl. Ya. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan, apakah dia seorang laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'min, apa hasilnya? Hah? Falalumiyandahu hayatan thayyibah. Lamnya lam taukid di situ. Mauti ahli pasar. Maka demi Allah, pasti saya akan berikan kehidupan yang baik untuknya di dunia. Kehidupan yang baik, rezekinya tercukupi, mendapatkan keamanan, ketentraman, ya, insya Allah. Kemudian waladziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demi Allah pasti juga kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wah. Mukmin. Jadi seorang mukmin diberi kebaikan di dunia, juga diberi kebaikan di akhirat atas amal kebaikan yang dia lakukan. Cuman apa yang Allah berikan di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan ketika di dunia. Cuman persoalannya kita ini kadang gak percaya. Persoalannya setengah percaya. Arep muni ora percaya kan ya kafir, Pak. Tapi nek percaya buktine ndi? Ayo, buktinya mana? Ya? Nah. Orang kalau percaya kan mesti beramal, ya. Nah, mana buktinya? Rasul katakan inna mauti asauti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tempat cemeti salah seorang di antara kalian di surga, hah? Lebih baik daripada dunia seisi. Tempat cemeti. Luar biasa. Itulah kayak wadah pecut itu, Pak. Wadah pecut berarti dicandang lagi di kandang, Pak. Kandangnya berarti lebih hebat lagi. Belum istana. Memang nampaknya nanti perlu kita belajar mengenal sifat-sifat surga. Jadi surga itu kayak apa tuh, Mas? Biar kita tuh ngerti tenang. Supaya kita tuh tertarik. Sebab wong ini orang ngerti mesti gede. Orang ngerti ya? Mesti memusuhi. Kalau orang gak paham. Maka ayo nanti kita pelajari sifat hujan. Ya, Imam Ibnu Qayyim punya satu buku khusus. Ya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Lumayan tebal. Komplit di situ Imam Ibnu Qayyim menyebutkan istananya, tanahnya, sungainya, tanamannya, pohon-pohonnya, piringnya, gelasnya, pelayannya, istrinya, kemahnya. Wis sudah habis Mas. Komplit. Ini sekali lagi juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari kita semangat mengerjakan amal kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan itu akan ada balasan. Jangan ngeremehkan. Jangan ngeremehkan. Nah. Nanti di belakang itu ada. Ya. Di hadis 17-18 itu ada amal yang ringan yang orang ngeremehkan, tapi dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Kisah seorang pelacur dari Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang mau mati kehausan. Seorang yang memikul dosa yang sangat besar. Bukan sekali dia berzina. Profesinya pezina. Profesinya adalah pelacur. Iya. Amalan yang dikerjakan pun juga sepele. Ngasih minum anjing. Tapi dengan itu Allah berikan kepada dia makfirah. Dia masukkan di dalam surga. Maka jangan meremehkan sekecil apapun amal kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya kan dia. Jadi kita ini sebetulnya punya potensi untuk mengerjakan amal kebaikan luar biasa. Cuman kadang-kadang kitanya males. Atau kitanya enggak cerdik. Kita enggak cerdik. Kita berpikir sedekah itu hanya dengan duit, teman. Iya kan? Padahal kita sedekah itu bisa banyak. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat orang-orang di luar, kita ini tidak ada apa-apa. Demi Allah tidak ada apa-apa. Ya. Silakan nanti ya. Kalau jamaah sempat umroh, jamaah akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana manusia atau seorang itu berusaha mencari peluang-peluang amal soleh dengan hal-hal yang sederhana. Coba di pintu, salah satu pintu Masjid Nabawi itu ada orang bawa botol minyak wangi aja. Orang yang keluar ditarik tangannya diolesi. Wow. Habis, tadi botol berikutnya. ngasih minyak wangi. Sedekah minyak wangi hanya 1-2 olesan. Masya Allah kan. Kita tuh punya minyak wangi awet tepol. Ganteng-ganteng. Belum lagi nanti. Nek sini ana Mas, semprot-semprot manuk itu Mas. Nah, gue nyemproti manuk kok. Di sana itu baik di tempat toa. Padahal kan panas dia. Wong itu banyak suci banyak orang panas. Dia bawa itu aja kayak semprotan manuk gitu itu, semprot dia dan omong kepala-kepala manusia. Dan orang terima kasihnya luar biasa. Peluang. Peluang ini. Kita kan gak cerdas, gak berpikir. Kita tuh kadang-kadang ngeri pol, ngasih ditembungi. Ditembungi. Ya ada teman kita minta tolong aja kita kadang-kadang gak mau. Karena dia gini, dia gak diminta itu. Ada yang cuma bawa isu di Mas A, biasanya, tempat sa'i itu. Bawa isu aja, kanan kiri megang tempat isu. Silakan ambil, kan kemeringat. Isu lagi wajahnya. Nanti di belakang dia 5 meter, ada yang itu cerdik lagi. Dia hanya membawa tas kresek kecil yang dibuka. Untuk apa? Nadai bekas isu. Itu amal soleh. Nah dari teman, nah, kalau orang bawa tisu mau dibuang kemana dia? Ya kan? Nah, dia di belakangnya nanti tas plastik begini. Kita kan bersyukur, alhamdulillah ada tempat sampah di situ ya kan? Coba, ini loh. Jadi jangan berpikir amal soleh itu harus gede, enggak. Kadang ada amal yang kita anggap sepele tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nasi minum, lihat tadi, kasih minum anjing aja, masuk surga, masuk kasih minum menungso ngambil buswargo, ya kan? Tinggal kita tuh ikhlas atau tidak gitu aja. Nah, ya. Suara tidak jelas di akhwat. Suara di akhwat tidak jelas. Ada salam tapi tidak bunyi. Dia senang sih deh, mungkin dia senang tak. Dia senang. Di panitia besok mohon diperbaiki. Jadi itu. Nah, jadi amal kebaikan. Ya. Kadang kita subhanallah zikir. Kita ucapkan subhanallah. Banyak. Ketemu sama orang senyum, ya kan? Sudah amal kebaikan. Baik. Hadis ke-14. Walahu anhu. Baginya yaitu bagi Muslim dari Anas. Ya. Innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulu al-akalata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah betul-betul ridho terhadap seorang hamba yang makan satu makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan itu dan meminum satu minuman kemudian dia memuji Allah atas minuman itu. Ya. Jadi dalam hadis ini ada penetapan sifat ridho bagi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah ridho. Cuman keridhaan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan keridhaan makhluk. Nah. Ya. Maka kita ini sering loh, kalau ditanya tujuan hidupmu apa, ya mencari ridho Allah, jawabannya kan gitu. Nah ini amalan yang gampang, makan kita ucapkan setelah makan apa, alhamdulillah. Ini doa yang paling pendek, doa setelah makan yang paling beralhamdulillah. Kalau mau panjang lagi ya. Dan sudah sepantasnya kita memuji Allah setelah kita makan dan minum. Karena yang menjadikan kita bisa makan, bisa minum itu ya Allah Ta'ala. Jangan dipikir makan minum oh gampang. Udah. Itu bukan karena kita. Lihat, kita pun sering mengalami, sering mengalami dan melihat orang itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bisa karena memang tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Coba pernah orang mendaki gunung, gue duit 1 juta, dan gue tak nolak orang gue bayar, mau beli apa? Dedupi, ini mau beli apa? Tidak bisa minum. Atau ada makanan, ada minuman, tapi sakit gigi. Bisa makan? Tidak bisa. Jadi keberhasilan kita makan minum itu adalah nikmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kita syukuri. Subhanallah, kita makan gak sakit perut itu alhamdulillah. Berapa banyak orang habis makan sakit perut? Berapa banyak orang habis minum sakit perut? Atau yang lainnya? Kita ini masya Allah, habis makan minum gak apa-apa, sehat, punya energi. Ya, maka dari hadis ini disyariatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ini maaf, tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Wa qalilum min ibadiy syakur, kata Allah Ta'ala. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu kata Ibnu Qayyim harus memiliki 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu dengan meyakini bahwa nikmat itu betul-betul hanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. So, berapa banyak kita tuh menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah? Berapa banyak? Wah, sehat kan Mas Kai? Iya, aku jadi rutin olahraga nih. Kayaknya seperti ini. Wah, saya ini mobilnya anyar. Oh iya, aku kok bisnis bumi ampuh aku. Ini kalimat-kalimat kufurnya seperti itu. Oh, istrinya mau melahirkan. Wah, sudah divonis harus operasi. Begini, begini, begini. Ternyata dia bisa lahir lancar, sukses di bidang. Iya mas, tanya saya, mis, mis sudah operasi. Wah, bidane top, bidane top, bidane kowe tak ora. Ini adalah nisbat nikmat kepada selain Allah. Balik atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buahnya yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Maka harus hati-hati. Makanya tepat kan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling banyak menyeret manusia ke neraka adalah lisan. Karena ternyata apa? Banyak kata-kata yang itu kata-kata kufur keluar dari itu. Kemudian syukur dengan lisan. Harus memuji Allah Ta'ala. Wakil. Wah. Mangan itu. Wena. Itu enggak mengucapkan Alhamdulillah. Oke mas. Menunya dia. Magnus. Ya kan? Atau ketika dia dapat nikmat. Dia nih. Bagi gue wena. Ya, banyak yang seperti itu. Itu masih penting. Miso-miso yo, ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Taala. Apa yang kita makan digunakan untuk apa? Makan punya energi kan, punya kekuatan. Kekuatan digunakan untuk apa? Untuk ketaatan dan untuk maksiat. Maka kata Ibnu Qayyim, sedikit. Karena seseorang tidaklah dikatakan orang yang bersyukur sampai terkumpul padanya tiga-tiganya. Hilang salah satu, lam yakun minas syakir. Nah. Dan syukur ini amal yang tidak ada habisnya. Kita dapat nikmat, syukur. Ini kita bisa bersyukur itu sudah nikmat kedua yang harus disyukuri. Syukur kedua itu nikmat ketiga yang harus disyukuri. Terus tidak ada habisnya syukur. So tadi berapa banyak orang dapat nikmat dia kufur. Kemudian kita wajib memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ya. Atas kenikmatan yang kita terima. Ini berarti apa? Syukur yang kedua tadi, syukur dengan lisan. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ya. Maka siapapun yang bersyukur kepada Allah, yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas kenikmatan yang dia terima, apakah itu makan, minuman, atau nikmat lain yang lebih besar, Allah betul-betul akan ridho kepadanya. Nah, jadi sekecil apapun nikmat yang kita terima, kita syukuri kepada Allah. Dan Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah diumumkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bersyukur, betul-betul aku akan tambah nikmat-nikmat. Siapa yang kufur, aku akan apa? Azab, dengan azab yang sangat pedih. Nah. Cuman kadang kita ini ya, tadi kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak kenikmatan yang kita terima. Ya, bahkan nikmat-nikmat besar. Bukan sekedar makan ataupun minum, ya, tetapi ya, nikmat besar seperti nikmat thalabul ilmi, ya, subhanallah. Ada sebagian orang justru mengeluhkan, ya, ngeluh dengan tidak taklim barang. Bahkan kalau kita mau menyadari semua perintah, semua larangan yang datang dari itu nikmat untuk kita. Karena perintah dan larangan itu dibangun di atas rahmat dari Allah Ta'ala untuk kebaikan kita. Allah perintahkan sesuatu karena sesuatu itu baik. Allah larang kita dari sesuatu karena sesuatu itu jelek untuk kita. Cuman kadang-kadang kita tadi tidak bersyukur, malah apa namanya tadi ngeresuluh, ngeluh, merasa keberatan. Nah ini hal yang mesti harus kita hilangkan dari diri kita masing-masing. Baik, kita lewat. Nah, selesai waktu ya. Insyaallah kita kita lanjut di pertemuan mendatang insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, berikan taufik kepada kita sehingga kita betul-betul memiliki keimanan yang benar sampai Allah memanggil kita. Subhanallahi walhamdulillah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.